aku berada. Aku merasa takkan pernah ada apapun yang dapat menghalangi hidup yang selalu kau nikmati. Ayo sekarang kita bergoyang, tak perlu sungkan, cepat kau hilangkan sekat yang mengikat. Tepat sayap di jiwa ini siap membawamu kemana saja yang kau ingini. Ikuti bisikan nurani, seperti Tarzan di hutan kita melompat, seperti kereta malam kita melesat. Lalu terbang tinggi, lupakan cemas dan takut di dalam diri, karena kau tak pernah sendiri, takkan ku lepas dirimu kekasih. Dari kehidupan juga keindahan dalam alam yang telanjang, di mana berjuta warna yang berbeda bertaburan. Pam pam pam, hidup pam pam, yeah yeah yeah, ini yang kuinginkan, yeah yeah yeah yeah. Kini takkan ada lagi yang bebani hidup ini dengan omong kosong tentang kegalahan, kemenangan, kebimbangan, kesombongan. Cobalah kini rasakan, ya ya ya ya ya. Inilah rembulan di malam gelap, inilah liukan para tarian, inilah getaran, inilah senyuman. Biarkan gelap, biarkan terang, karena di sini kenikmatan yang kita rasakan. Cerita dan apa saja yang pernah kita damba, dari kota ke kota, stasiun ke stasiun, merayap di antara belantara beton, selokan ke selokan, disco ke disco, dan juga menghentikan langkahku. Yo, merangkak berjalan, berlari, mencoba, selalu mencoba meraba apa saja yang bisa menghilangkan dahaga. Yo, bimba, pelula, and yo, mabamba.